Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا متين عزكم الله pada kesempatan sore hari ini kita akan lebih mendalam mengkaji makna At-tamyi' atau tamayyu' lughatan wastilahan, kemudian penggunaan para ulama terkait dengan istilah tamayyu' wa tamyi', dan yang terpenting penyebutan beberapa kaidah prinsip-prinsip yang mereka buat yang menunjukkan manhaj tamyi' yang ada pada mereka, manhaj yang melindungi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ikhwanatina azakumullah, kalimat at-tamyi' atau at-tamayyu' secara bahasa diambil dari kata-kata ma'a asyai'u. Ma'a asyai'u yami'u wa tamayya'. Ini secara bahasa memiliki satu dari dua makna. Yang pertama dari kata-kata ma'a as-sa'il. As-sa'il, sesuatu yang cair, itu ma'a. Yang cair seperti air, darah, dan semisalnya. Sesuatu yang cair, as-sa'il, dikatakan ma'a as-sa'il. Ay idza jara ala wajhil ardi. Apabila dia mengalir di atas permukaan bumi. Air dikatakan ma'alma. Dikatakan air ini ma'i'. Ini air dia tumpah di atas permukaan bumi. Ma'adam. Darah itu ma'i'. Darah tadi mengalir di atas permukaan bumi. Itu kalau dari kata-kata sa'il. Ada lagi yang kedua diambil dari kata-kata ma'a al-jamid. Al-jamid, barang yang beku. Barang yang beku dikatakan ma'a. Yang beku seperti kayak blue band, minyak sawah, samin yang kental itu kayak blue band. Atau kayak emas perak. Dikatakan ma'a al-jamid. Ay idha zaba. Ay idha zaba wa asbaha sa'ila. Maknanya barang yang beku tadi mencair, meleleh. Yang tadinya beku menjadi cair, meleleh. Dikatakan dalam lisanul Arab oleh Ibnu Mawdhur, beliau mengatakan ma'a asy-syai'u was-sufru wal-fiddatu yami'u wa tamayya' dzaba wa sala. Sesuatu yang ma', yang mayi', as-sufur kuningan, fiddah emas, ma'a yami'u tamayya' ay dzaba wa sala. Dia meleleh dan dia mencair. Dia mencair. Ini dari beliau. Al-Qasim bin Salam menyatakan wa yuqal ma'a syai'u yami'u wa yatamayya' idza dzaba. Ketika dia yang tadinya beku meleleh. Meleleh. Wal ma'i' ahmaq. Disebutkan dalam Tajul Arus, dalam Tajul Arus al ma'i', orang yang ma'i', al ahmaq, orang yang tolol, orang yang dungu. Orang yang dungu. Ini diambil dari secara bahasanya. Kalimat ini barakallahu fikum ada di beberapa riwayat. Ada di beberapa periwayatan seperti hadis dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan, "La yakidu ahlal madinati ahadun illa in ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'." Tidaklah ada seseorang pun yang membuat makar bagi orang-orang kota Madinah, melainkan dia akan meleleh seperti melelehnya, mencairnya garam dalam air, larutnya garam dalam air. In ma'a aizaba wasala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Tabari dalam tafsirnya, annahu uhdiyat ilaihi siqayatun min zahabin wa fiddah. Suatu kali beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diberi hadiah dalam bentuk siqayah, tempat minum terbuat dari emas dan perak. Fa'amara bi uhdudin fahudda fil ard. Beliau memerintahkan supaya digali sebuah lubang semacam parit di tanah. Tsumma qadzafa fihi min jazali hatabin. Kemudian dilemparkan di situ beberapa tumpuk kayu bakar. Dinyalakan api. Tsumma qadzafa fihi tilka siqayah. Kemudian tempat minum tadi yang terbuat dari emas dan perak dilemparkan di situ. Hatta idza azbadat wan ma'at. Ini kalimat yang diinginkan ya, ikhwan. Hatta idza azbadat wan ma'at. Hingga ketika tempat minum yang terbuat dari emas dan perak tadi meleleh. Anda bayangkan, ini gelas tempat minum terbuat dari emas dan perak ditaruh di api. Paham? Disebutkan ketika dia mulai meleleh, in ma'at, meleleh. Yang tadinya beku menjadi cair, meleleh. Qala li ghulamih. Ibnu Mas'ud mengatakan kepada pelayannya, pembantunya, "Ud'u man yahduruna min ahli al-Kufah." Panggil orang-orang yang hadir di sini dari kalangan orang-orang Kufah. Fad'a rahta. Pembantunya pun memanggil beberapa orang. Falamma dakhalu alaihi, ketika mereka semuanya masuk menemui Ibnu Mas'ud, qala atarauna hadza, apakah kamu melihat ini semua, yakni tempat minum emas dan perak yang meleleh tadi di api tadi? Qalu na'am, mereka mengatakan iya, kami melihat. Qala, kata Ibnu Mas'ud, ma ra'aina fid dunya shabihan lil muhli adna min hadha adh-dhahab wal fiddah hina azbata wan ma'. Beliau mengatakan, kami tidak pernah melihat tentang dunia ini sesuatu yang mirip lil muhli, untuk penangguhan masa, seperti yang lebih cepat seperti emas dan perak ketika dia meleleh tadi. Ini beliau memberikan pelajaran kepada mereka semua. Kondisi di dunia ini tidak lama. Yang tadinya ada, tahu-tahu sirna. Sama kayak tempat minum tadi. Awalnya dari emas dan perak terbuat semacam tempat minum. Tapi ketika dimasukkan dalam api, tahu-tahu dia meleleh, cair, cair, cair, cair, cair, cair. Itulah dunia. Syahidnya, kata beliau, adalah pada kata-kata inma, dia meleleh. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsir beliau Al-Muharrarul Wajiz dengan lafaz fa amara biha fa udzibat. Ibnu Mas'ud memerintahkan si qayyah tadi, tempat minum tadi, untuk dilelehkan. Hatta tamayya'at wa talawwanat alwana. Maka tempat minum tadi pun akhirnya menjadi cair. Tamayya'at, meleleh, mencair. Dan muncul warna-warni daripadanya. Jadi kan terbuat dari emas dan perak. Warna-warni, ada warna emasnya, ada warna peraknya ketika dia meleleh tadi itu. Ingat ada kata-kata wa talawwanat alwana. Dia pun menjadi mutalawwin. Banyak laun, banyak warna-warnanya ketika leleh tadi itu. Ini dari Ibnu Mas'ud. Ini semua dibawakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasanya satu, kalimat at-tamyi' wa at-tabayyu' diambil dari kata-kata ma'a yami'u tamayya'a tamayya'. Artinya dia meleleh, cair. Kalau dia sudah cair, maka dia mengalir. Hah? Dan seringkalinya ketika dia sudah leleh, memunculkan warna-warni, banyak talawunnya, mutalawin dia. Barakallahu fiik. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama riwayat dan asar tadi untuk menjelaskan bahwasanya kalimat tamayyuh itu ada dalam syariat. Lafaz yang ada dalam hadis ada dalam kalamnya salafun salih rahimahumullahu taala. Dan yang ketiga untuk menjelaskan bahwasanya seseorang yang mutamayyih adalah orang yang mutalawin. Ada sangkut pautnya antara mutalawin dengan mutamayyih. Orang yang warna-warni dalam agamanya, tidak jelas sikapnya, orang yang mutadzabdzib, yang ragu, yang bimbang dalam agamanya, hadza mumayyih. Dia juga dikatakan sebagai mumayyih ahlut tamyih. Dan yang keempat, barakallahu fikum, ini semua disampaikan oleh para ulama untuk membantah sebagian pihak yang mengatakan lafaz ini bukan dari salafiyin. Lafaz ini bukan dari salafiyin, tapi diambil dari ucapan Said Qutb. Yang mengatakan semacam ini, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, salah seorang ahli tamyi. Gelisah dia dengan lafaz tadi. Tamyi, tamyi, tamyi, tamyi, mumayyi, mumayyi. Gelisah dia. Hanya dia mengatakan secara bahasa tidak ada. Itu penggunaannya Said Qutb. Dibantah oleh para ulama. Secara bahasa ada. Dia mengatakan secara bahasa hanya digunakan untuk yang cair-cair saja. Bukan untuk orang, kata dia. Dibantah oleh para ulama. Untuk yang beku-beku ya ada. Untuk orang juga ada. Al-ma'i' al-ahmak. Orang yang memayi, orang yang dungu. Orang yang jahil. Dan bukan Said Qutb orang pertama yang melafalkannya. Ada dalam hadis, ada dalam asar. Dan juga barakallahu fikum, banyak para ulama una, para ulama-ulama kita sekarang ini yang biasa menggunakan istilah tamyi', mumayyi', mutamayyi' untuk menjuluki orang-orang yang melembekkan manhaj. Di antara yang menggunakan lafaz ini ialah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Juga Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Wal-Syeikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Wal-Syeikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Yang masih hidup semacam Al-Syeikh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wal-Syeikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala waru'ah. Dan juga yang sering menggunakannya Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala waru'ah. Juga Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala waru'ah. Sehingga tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menggunakan lafaz ini. Ini lafaz yang syar'i, Lafaz yang dipakai oleh para ulama, fulan mumayyi', fulan mutamayyi', hadza manhaj tamyi'. Barakallahu fikum. Ada pula yang mengatakan, masih ucapannya Ibrahim Ruhaili, bahwasanya istilah itu tidak ada di kalangan salaf. Tidak ada ulama salaf yang mengatakan fulan mumayyi', fulan mutamayyi'. Tidak ada. Dijawab oleh para ulama, yang namanya istilah jarh wa ta'dil, lafaz jarh wa ta'dil itu berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisi masa dan waktunya. Sekarang ini para ulama una barakallahu fikum mengatakan fulan sururi, fulan hadzati, fulan ikhwani, fulan tahriri, hizbut tahrir, fulan tablighi, jamaah tabligh. Apakah ada di kalangan salaf ucapan semacam ini? Jawabannya tidak ada. Mereka semua baru muncul sekarang ini, ikhwan. Tidak ada. Begitu pula ketika ulama sekarang mengatakan fulan mumayyi', fulan min du'ati tamyi'. Itu mengikuti perkembangan zamannya. Yang namanya lafaz jarh wa ta'dil menyesuaikan perkembangan zaman, masa dan waktunya. Terkait juga dengan orangnya, barakallahu itu. Difahami, ikhwan ya? Nah, du'atu tamyi' gelisah dengan istilah tamyi'. Sebab dengan istilah ini, barakallahu fikum, para ulama kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin, ternyata bukan salafi. Dia bukan seorang sunni, ketahuan dia mumayyi'. Dia mumayyi', barakallahu fikum. Terbongkar apa yang ada pada mereka. Sehingga gelisah. Berusaha untuk menghilangkan istilah tadi. Wa hasya wa kalla, enggak mungkin, barakallahu fikum. Sebab banyak masyayikhul sunnah dari kalangan ulama kibar yang menggunakan istilah ini dan memang ada istilahnya secara syar'i dan dari asalnya kaum salaf. Ini secara bahasa, barakallahu fikum, dari makna at-tamayyi' wa tamyi'. Tayyib, secara istilah, barakallahu fikum, apa makna at-tamyi', at-tamayyu'? Kalau kita melihat dari para masyayikh kita yang disebutkan di atas yang menggunakan istilah-istilah tamyi', mumayyi', tamayyu', jujur kita mengatakan walaupun lafaz itu sangat masyhur di kalangan para masyayikh, tetapi belum ada seorang pun dari mereka yang membuat semacam definisi khusus secara istilahi untuk lafaz tamayyi' wa tamyi'. Namun kita bisa memahami dari penggunaan istilah ini pada mereka. Barakallahu fikum. Ada beberapa penggunaan, ikhwan. Namanya isti'mal. Penjabaran, penggunaan istilah tamyi' dan tamayyu' dari para ulama, kita simpulkan menjadi beberapa poin. Yang pertama ialah adamu tahziri min ahlil bid'ah wa adamu naqdihim bil hujjati wal burhan wa ramyu man yaf'alu dhalika bitashaddud. Di antara bentuk tamyi' ialah seseorang itu tidak mentahzir, tidak memperingatkan umat dari ahlul bid'ah, tidak membantah mereka dengan hujjah dan bayan. Tidak mau dia. Sebaliknya dia menuduh pihak-pihak yang melakukannya dengan tasyaddud. Mutasyaddid, ini orang yang keras, orang yang ekstrim, orang yang fundamentalis dan segala macamnya. Ketika mendapati ada pihak-pihak yang membantah ahlul bid'ah. Hadza tamyi'. Sikap itu dikatakan sebagai tamyi'. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kaset ceramah beliau yang berjudul Al-Manhaju Tamyi'i wa Qawa'iduh. Beliau menyatakan alladzina yarawna tahdzir min ahlil bid'i bil hikmati wa bil ilmi wa da'wati ila Allah bin nashat wa naqda ahlil bid'i bi ilmin wa hujjatin wa burhan yarawna hadza tashaddud haula'i mumayyi'un la syak, kata beliau. Siapa saja atau pihak-pihak yang melihat, yang memandang bahwasanya sikap tahzir memperingatkan umat dari ahlul bid'ah dengan cara hikmah, dengan cara ilmu, dakwah kepada sunnah dengan semangat, mengkritik ahlul bid'ah dengan ilmu, dengan hujjah, dengan burhan, mereka melihat, mereka memandang ini adalah tasyaddud, mereka itu mumayyi', kata beliau. Mereka itu mumayyi'in dengan tanpa ragu-ragu lagi. Ini yang pertama, ikhwan. Istimal penggunaan yang kedua ialah tarqiqu qawaid al-Islam wa usulih fi at-ta'amul ma'al mukhalif wa tahwinuha bal wa muharafatuha wa wasfuha bisyiddati wal hulu. Di antara bentuk tamyi' ialah tarqiq, melembekkan kaidah-kaidah Islam, prinsip-prinsip Islam di dalam bermuamalah terhadap orang yang menyimpang. Dibikin lembek, dibikin remeh, perkara yang remeh, perkara yang tidak ada nilainya, bahkan diperangi, bahkan disifati dengan hulu dan tasyadud. Padahal itu merupakan kaidah Islam, prinsip-prinsip Islam dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang. Dianggap remeh, enggak ada nilainya, bahkan dikatakan bahkan diperangi, bahkan dikatakan ini hulu, tasyaddud ini. Tindakan itu namanya tamyi'. Demikian yang disampaikan juga oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ketika ditanya tentang masalah at-tamyi', beliau mengatakan demikian. Yani ada orang yang datang unas ya'tun ila usul Islam, pihak-pihak yang datang kepada prinsip-prinsip Islam, yumayyi'unaha, dibikin lembek oleh mereka, yuraqiqunaha wa yuhawwinuna min sya'niha fal yuharifunaha ila akhir. Dibikin lembek, dibikin remeh, dibikin hina, enggak dianggap sama sekali, bahkan diperangi. Wa yusammuna dzalika syiddatan. Semua dzalika huluwa. Mereka menamakannya sebagai perkara yang syiddah, yang ekstrim. Dikatakan sebagai perkara hulu. Hadza mumayyi', kata beliau. Itu merupakan sikap tamyi'. Yang ketiga. Wadu'ul qawa'id wal usul allati tamna'ul kalama min ahlil bid'ah wa tahdhira minhum أو تحده وتضيقه بغير حضور الشرع. Di antara bentuk tamyi' yang lain ialah meletakkan kaidah-kaidah, meletakkan usul, prinsip-prinsip dasar yang menghalangi orang untuk membicarakan ahlul bid'ah. Ya, dengan kaidah tadi akhirnya kita enggak bisa membicarakan ahlul bid'ah. Tidak bisa mentahdir umat dari ahlul bid'ah. Atau diperbolehkan, tapi dikasih batasan sempit yang tidak ada dalam syariat. Nah, silakan bicara ahlul bid'ah, tapi harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Panjang, sulit, rumit, sempit. Tidak ada dalam Islam yang semacam itu. Intinya apa? Intinya kita ahlus sunnah dihadang, dilarang untuk membicarakan tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hadza tamyi'. Ini juga merupakan tamyi', barakallahu fikum. Itu juga disampaikan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ru'ana. Yang keempat. Adamu tafriqi bainal jama'ati wal manahij wa tashihu taraiqi ahli al-bid'ah wa nisbatuha ila sunnah wal qawlu bi annahum kulluhum ikhwanuh bila tamyiz. Di antara bentuk tamyiz, tidak bisa membedakan antara jamaah-jamaah, firqah-firqah, manhaj-manhaj yang ada. Atau malah membenarkan, menganggap sah, menganggap benar cara-caranya ahlul bid'ah. Bahkan menisbahkan cara-cara ahlul bid'ah kepada sunnah. Itu sunnah itu. Itu ahlul sunnah itu. Dan bahkan menyatakan mereka semua adalah saudara dia dengan tanpa tamyiz, dengan tanpa klasifikasi. Itu juga dikatakan sebagai tamyiz, barakallahu fikum. Ini juga disampaikan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau menyatakan al-ikhwanul muslimun mumayyi'un, barakallahu fik. Al-ikhwanul muslimun adalah mumayyi'. Mereka mengatakan ar-rawafid ikhwanuna, as-sufiya ikhwanuna, orang-orang rafidah teman-teman kami, orang-orang sufiya teman-teman kami, kata IM tadi. Beliau mengatakan hadza tamyi. Kata Syekh, itu merupakan tamyi. Di saat yang sama mereka mengatakan ad-da'watu salafiyyah tufarrid, ad-da'watu salafiyyah tusaddid, kata mereka. Da'wah salafiyyah memecah belah, da'wah salafiyyah ekstrim, kata orang M tadi. Hadza tamyi. Ini merupakan tamyi. Barakallahu fikum. Enggak bisa membedakan. Barakallahu fikum, yang semisal dengan ini, ikhwan fillah azakumullah, tindakan sebagian mereka du'atu tamyi, yang kemudian mereka selfie, foto dengan tokoh-tokoh orang-orang yang menyimpang, dikatakan indahnya persatuan, indahnya persaudaraan. Bahasa yang lain, ikhwanuna. Foto dengan tokoh Hizbut Tahrir, Felix Siau. Foto dengan tokoh Jamaah Tabligh. Foto dengan tokoh Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini. Foto dengan yang lain-lainnya. Indahnya persatuan. Mengatakan ikhwanuna. Hadza tamyi. Datang kepada tokoh-tokoh sufiyah, tokoh-tokoh sufiyah yang begitu benci dengan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, menziarahi mereka, pincang-pincang. Ikhtilaf antara kami dan anda, ya sama seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Perbedaan antara kita perkara-perkara sifatnya bisa ditoleransi. Indahnya persatuan. Ada tamyi, barakallahu fikum. Sejak kapan sufiyah dengan ahlus sunnah diumpamakan ke Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Imam Ahmad sunni, Asy-Syafi'i sunni, bukan sufi. Ada tamyi, barakallahu fikum. Naam. Siapa mereka ini, ikhwan? Yang saya contohkan tadi adalah dai-dai roja. Yang selfie dengan tokoh HTI ada Firanda. Yang selfie dengan tokoh Jamaah Tabligh juga Firanda. Juga Bunida yang dari Jogja itu, Jamilur Rahman. Yang ziarah ke tokoh-tokoh sufiyah yang begitu anti-peti dengan dakwah salafiyah, Arifin Badri. Muhammad Arifin Badri. Doktor MA LC Muhammad Arifin Badri. Indahnya persatuan. Hadza tamyi, hadza tamyi. Enggak ada bedanya dengan ucapan Ikhwanul Muslimin yang mengatakan as-sufiya ikhwanuna. Enggak bisa membedakan antara jamaah yang menyimpang, manhaj yang menyimpang dengan yang hak. Hadza tamyi. Yang kelima, penggunaan yang kelima. Adamu tabdi'il ashas alladzina 'urifu bil bid'ah wa hakama lahum al-a'immatu bidzalik. Tidak mau menfonis mubtadi, seseorang yang dikenal dengan bid'ahnya, sudah difonis mubtadi oleh para imam, para ulama besar. Tidak mau mengatakan mereka mubtadi, malah menganjurkan muslimin dan membolehkan muslimin untuk mengambil ilmu daripadanya. Barakallahu fikum. Hadza tamyi. Sudah selesai ini orang. Para masyaikhus sunnah, kibarul ulama telah berbicara tentang dia. Sudah menjelaskan, menjabarkan penyimpangan-penyimpangannya. Sudah jatuh vonis. Hadza mubtadi'un dhal. Hadza syirir. Hadza ikhwani. Jelas gamblang. Tidak mau dia mengatakan demikian. La yulzimu dzalik. Tidak mengharuskan saya untuk mengikuti mereka. Ini kan perkara ijtihadiyah saya. Yaitu haknya Syekh Fulan untuk mengatakan demikian. Enggak bisa memaksakan kehendak terkait dengan saya. Oh, tidak apa-apa. Mereka juga termasuk ulama usunah yang direkomendasi para ulama yang lain. Silakan bicara, silakan mengambil ilmu dari mereka. Hadza tamyiz. Hadza tamyiz. Sebagai lagi mengatakan, ya akhi yang namanya orang salah, dinasihati dulu, ditegur dulu, dinikas dulu, diskusi dulu, dan segala macamnya. Jangan langsung mengatakan dia mubtadi. Hadza tamyiz ya akhi. Sudah ulama sudah menasihati dia, jalsa dengan dia, sudah semuanya itu, sudah jatuh vonis, sudah ketok palu. Dia dikatakan mubtadi ombal, seorang yang ikhwani, syirir, selesai urusan. Dia masih kesana kemari, a'um. Yang intinya, tidak mau mengatakan dia mubtadi. Hadza mumayyiz. Hadza mumayyiz. Ini disampaikan cukup panjang oleh Syekh Al-Allamah, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ru'ah. Yang keenam, Inkaru wujudil firak allati za'a amruha wa'urifat bid'atuha au inkaru mukhalafatiha. Di antara bentuk tamyi ialah dia mengingkari keberadaan sekte firqah yang sudah masyhur penyebutannya. Firqah yang masyhur sudah dikenal, diketahui bid'ahnya oleh para ulama. Diingkari sama dia. Atau dia mengingkari tindakan mukhalafah menyelisihi sekte tadi. Hadza mumayyiz, hadza tamyiz, barakallahu fikum. Contoh pembahasan sururiyah. Firqah sururiyah yang begitu heboh terjadi di dunia internasional bahkan nasional di tahun 90-an. Dijelaskan panjang lebar oleh para ulama, oleh para masyaikhul kibar. Di Indonesia ini dijabarkan, diterangkan panjang lebar oleh para asatidah, oleh para du'a salafiyin. Diterangkan masalah sururiyah, pemahaman sururiyah, orang-orang sururiyin dan segala macamnya. Tiba-tiba ada yang mengatakan, tidak ada sururi itu. Tidak ada sururi. Ajib. Mana ada sururi di Indonesia? Tidak ada sururi di Indonesia. Lah itu. Banyak mengatakan sururi-sururi. Salah kaprah terkait dengan masalah sururi-sururi. Buktinya ditanya, apa sih sururi itu? Diam seribu bahasa, tidak ngerti apa sih sururi. Tidak ada sururi itu. Hadza mumayyiz. Ini orang yang mumayyiz. Barakallahu fikum. Mengingkari adanya sebuah firqah yang sudah lama, masyhur. Penyimpangan-penyimpangannya. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Ini yang keenam, yang ketujuh yang terakhir di antara penggunaan tamyi barakallahu fikum ialah zubanus sunni fi ahlil bidah wa zubanul muslim bainal kufar hatta la yu'rafa wa la yutamayyiz. Di antara penggunaan istilah tamyiz adalah ketika seorang sunni sudah mencair, meleleh di tengah-tengah ahlul bid'ah. Hingga tidak lagi dikenal, tidak bisa lagi diidentifikasi sebagai seorang sunni. Sudah meleleh, mencair, sudah merasuk di tengah-tengah ahlul bid'ah. Hadza mumayyiz. Atau seorang muslim. Seorang muslim sudah meleleh cair. Sudah menyatu dengan orang-orang kafir. Tidak dikenal lagi ini muslim atau bukan. Tidak bisa lagi diidentifikasi ini muslim atau bukan. Hadza mumayyiz. Hadza mumayyiz. Barakallahu fikum. Ini dijelaskan juga oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali. Hafizahullahu ta'ala wa ru'ah. Barakallahu fikum. tegas belum menyatakan semacam itu. Seorang Sunni yang dulunya dia seorang Sunni, tahu-tahu dia sudah langsung masuk, mencair, meleleh di tengah-tengah hizbiyin. Mana si fulan? Tidak ada. Wadah Ustaz, di mana? Sama mereka sudah. Hadza mumayyi. Kana sunniyan fa asbaha mumayyan. Dia dulu seorang Sunni, kokoh akidahnya, kokoh manhajnya, sekarang sudah meleleh bersama dengan hizbiyin. Hadza mumayyi hizbi. Barakallahu fikum. Nama Evan ini juga penggunaan para ulama terkait dengan masalah at-tamyi'. Juga ya Evan, penggunaan yang keberapa Evan? Yang ke-8 ada yang lewatan kayaknya Evan. Ialah ketika seseorang itu barakallahu fikum memandang memandang bahwasanya pertikaian antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah ini semuanya sama. As-sunni musib. Yang sunni ini benar. Yang hizbiyin ya juga benar juga. Ini benar, ini benar. Ya sama-sama benarlah. Ya sudah, jangan banyak ributlah. Yang sudah toleransilah. Ya sudah, bersatu ajalah. Dikarenakan sama-sama benar. Yang ini benar, yang itu benar. Semuanya benar. Padahal hadza ahlu sunnah, hadza ahlul bid'ah. Hadza mumayyiz. Hadza mumayyiz itu juga merupakan seorang mumayyiz. Demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam kitab beliau Jinayatut Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi. Beliau mengatakan man huwa mutamayyi' ba'i' yara annal kull musib hadza wa hadza. Ada lagi orang yang mutamayyi', mumayyi', ba'i', yang sia-sia. Dia melihat semuanya benar. Ini benar, itu benar, ini benar. Sudahlah, semuanya benar. Enggak usah ribut-ribut. Ya sudahlah, kumpul. Ya Allah, bersatu. Hadza mutamayyi', kata beliau. Nasihati. Kalau enggak mau menerima nasihat, gabungkan dengan para hizbiyin yang lain. Minhum wala karamah. Termasuk mereka dan tidak ada kemuliaan bagi dia. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fik isti'malat. Penggunaan-penggunaan istilah tamyi' dan mumayyi' dari para ulama kita. Kalau mau dibikin semacam definisi khusus secara istilahi terkait dengan makna tamyi' atau mutamayyi', cukup panjang ya kan? Cukup panjang. Tapi paling tidak bisa dibikin sedikit bahasa. Disebutkan definisi itu oleh Asy-Syaikh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi. Asy-Syaikh Khalid bin Qasim Ar-Radadi. Seorang doktor di kota Madinah. Pernah menulis sebuah makalah dengan judul Mustalahut Tamyi' wal Mumayyi'ah. Namanya Mustalahut Tamyi' wal Mumayyi'ah, diposting di sahab.net, di situs sahabsalafiyah.net. ini situsnya para ulama dan para masyayikh ahlus sunnah di zaman sekarang ini. Belum mengatakan dari sekian banyak penggunaan-penggunaan para ulama yang ada, mungkin yang tapi takrib pas untuk mendekatkan pemahaman, mungkin kita mendefinisikan tamyi' dengan kalimat, kata beliau, saya bacakan lafadznya beliau, yakni mukhalafatul kitab was sunnah wa manhajis salaf wal luyunah wal mail was suhulah ma'a ahlil bid'i wal ahwa bisukuti an bid'atihim wa mudahanatihim wa atami raddi alaihim wa taqlil min khatarihim wa fasadihim. Yang namanya tamyi' adalah menyelisihi, ini penting, menyelisihi Alkitab wassunnah dan manhajus salaf, lalu bersikap lunak, kecondongan, bermudah-mudah dalam mensikapi ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bisa jadi dengan diam, mendiamkan bid'ah-bid'ahnya mereka, basa-basi dengan mereka, tidak mau membantah penyimpangan-penyimpangan mereka, meremehkan bahaya mereka, meremehkan kerusakan-kerusakan manhaj mereka. Itu yang namanya tamyi. Harus ada satu mukhalafah. Menyelisihi prinsip salaf, menyelisihi prinsipnya al-sunnah yang tersebut dalam Al-Kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Yang kedua, harus ada unsur lembeknya tadi. Ada lembeknya, bermuda-muda, kecondongan kepada prinsip-prinsip yang menyimpang atau orang-orang yang menyimpang. Hadza tamyiz. Hadza tamyiz. Dari sini barakallahu fikum, dibedakan oleh para ulama antara at-tamyiz dengan hikmah dakwah. Paham insyaallah ya? Kalau hikmah dalam perkara dakwah itu tidak ada unsur mukhalafah. Tidak ada unsur mukhalafah, tidak ada yang menyelisihi bimbingan salaf. Yang kedua, tidak ada unsur kecondongan, kelembekan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga dia menggunakan kelembutan, menggunakan sikap yang lembut, yang santun, yang bijak, tapi sesuai dengan syariat. Itu hikmah. Kalau tamyi, ada unsur mukhalafah. Sudah dia lembut, lembek kepada orang-orang yang menyimpang, mukhalafah lagi. Menyelisih bimbingan syariah. Hadza tamyi. Menjuluki penyimpangan-penyimpangan mereka dengan hikmah juga tamyi. Hah? Dakwah dengan cara-cara yang disebutkan tadi, dakwah itu merangkul, katanya sebagian pihak yang gerah dengan acaranya antum ini. Hah? Siapa namanya? Muhammad Abdul Tausikal. Hah? Salafi apa ini mengadakan acara semacam itu? Dakwah itu merangkul. Bikin postingan merangkul dai-dai yang menyimpang. Hadza tamyi. Dia mengatakan harus dengan hikmah. Dakwah itu merangkul. Itu bukan hikmah ya rijal. Hadza tamyi. Barakallahu fikum. Kalau dia hikmah, tidak mungkin ada unsur mukhalafah. Kalau dia hikmah, tidak mungkin ada unsur kecondongan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hadza tamyi. Faham? Difahami. Hikmah bukan tamyi. Tamyi bukan hikmah. Hikmah itu syar'i. Tamyi itu penyimpangan syariat. Dipahami insyaallah ta'ala. Ini penggunaan-penggunaan istilah tamyi dan bentuk-bentuknya di kalangan para ulama'una. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya ikhwan. Sekarang yang berikutnya ikhwan amtina azzakumullah adalah penyebutan beberapa kaidah-kaidah yang diletakkan oleh du'atu tamyi. Kaidah-kaidah yang mereka buat, prinsip-prinsip yang mereka buat, dibuat oleh da'i-da'i tamyi' dalam rangka untuk perang melawan al-sunnah dan dalam rangka untuk melindungi orang-orang yang menyimpang. Ini yang paling penting. Ini kaidah yang membuat adalah juru fitnah yang disebutkan di atas. Muaranya dari mana ikhwan? Muaranya ikhwan dari ikhwan? Muaranya dari Ikhwanul Muslimin IM. Kemudian disebarluaskan, dinyalakan apinya dengan begitu terang-terangan oleh orang-orang tadi. Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi. Ini tokoh yang paling vital dalam perkara ini, ikhwan. Yang banyak membuat kerusakan-kerusakan prinsip dan perang melawan Salafiyin. Ali Hasan Al-Halabi. Sehingga dikenal di kalangan para ulama, dia dan para pengikutnya dengan sebutan Halabiyin. Halabiyin. Di Indonesia ini namanya Roja'iyin. Barakallahu fikum. Sama saja. Kaidah yang pertama, walaupun sebagian sebenarnya dibahas sebelumnya, tapi supaya lengkap dalam sebuah pembahasan, kita sebutkan semuanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kaidah yang pertama yang mereka gunakan, barakallahu fikum, dalam bab ini ialah kaidah yang dibuat oleh Ikhwanul Muslimin, dibuat oleh Hasan Al-Banna, yang ternyata dijelaskan oleh para ulama itu mereka mengambil dari Muhammad Rashid Ridha yang membuat majalah Al-Manar pada masa itu. Ini adalah guru mereka ya, Pak. adalah guru mereka, Muhammad Rashid Ridha, yang kemudian ditenarkan, dimasyhurkan oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Ikhwanul Muslimin, barakallahu fikum, oleh Hasan al-Banna dan oleh para orang-orang tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin sampai hari ini, yaitu kaidah at-ta'awun wal ma'dzirah. Kaidah at-ta'awun wal ma'dzirah yang mengatakan seperti yang dibahas di Ikhwan, mereka mengatakan nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi makhtalafna fi. Mereka mengatakan nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi, kita saling berta'awun, saling bantu-membantu pada apa yang disepakati. Wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi, dan sebagian kita memberi uzur sebagian yang lain pada apa yang kita ikhtilafkan. Ini kaidah seperti yang saya sebutkan di atas dikritisi oleh sejumlah ulama besar pada masanya. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, Lajnah Daimah. Kemudian Asy-Syaikh Ar-Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, wasy-Syaikh Mubil bin Hadi, والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عبد بن ابن غديان والشيخ علي بن ناصر الفقيهي والشيخ عبد الجابري dan yang lain-lainnya mengkritisi kaidah ini. Ringkasnya seperti yang disebutkan di atas. Yang pertama, pada kalimat nata'awanu fi mattafaqna 'alaih, kita bertawun dalam perkara yang kita sepakati. Kita mengatakan ala madza ittafaqna, kita sepakat di atas perkara apa? Jelaskan sama kami. Maka ada perincian barakallahu fikum. Kalau yang dimaksud kita sepakat di atas usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, manhajus salaf, iya, kita bertahun di atas kesepakatan ini. Itu hak. Kalau yang dimaksud kita bersepakat untuk membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah, menghajar mereka, mentahdir umat dari mereka, menerangkan penyimpangan-penyimpangan mereka dengan hujjah, dengan ilmu, dengan bayan. Naam, kita sepakat ta'awun untuk itu semua. Itu hak. Dan bukan ini yang mereka maksudkan. Kalau yang diinginkan ialah kita sepakat di atas sebuah perkara yang menyimpang, kita sepakat bahwasanya Rafidhah ikhwanuna, Sufiyah ikhwanuna, maaf, itu adalah perkara yang menyimpang, yang batil. Tidak mungkin ta'awun di atas kesepakatan yang batil semacam ini. Kalau dikatakan kita sepakat upaya menyatukan antara sunnah dengan syiah, afwan, tidak mungkin ta'awun dalam perkara semacam ini. Ini kesepakatan yang batil di atas perkara yang menyimpang. Tidak mungkin bersatu sunnah dengan syiah. Barakallahu fikum. Kalau yang dimaukan kita sepakat orang-orang Yahudi bukan musuh kita, bukan permusuhan agama antara dengan mereka, saudara kita semua, seagama, agama samawi. Mohon maaf, kita enggak bisa ta'awun dalam perkara semacam ini, dikarenakan itu merupakan ta'awun di atas perkara yang menyimpang, yang kufur. Barakallahu fikum. Paham ya, Pak? Dan yang kedua ini yang mereka inginkan. Maunya mereka bertawun pada apa yang mereka sepakati sendiri. Disuruh tawun membela mereka. Maaf, tidak mungkin membela penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang. Ada wabah, dirinci. Poin yang kedua, pada kalimat وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِي, dan sebagian kita memberi uzur pada sebagian yang lain pada yang diikhtilafkan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ikhtilaf di sini? Apa yang kau maukan dengan perbedaan di sini? Bayin lana, terangkan kepada kami. Kalau yang dimaukan memberi uzur ketika ada ikhtilaf dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj, yang ini sururi, yang ini ikhwani, yang ini halabi, yang ini ruhaili, yang ini rojai, yang ini tablighi, yang ini sufi, yang ini syi'i, afwan, tidak mungkin kita memberikan uzur dalam perkara semacam ini. Tidak mungkin. Yang namanya penyimpangan katakan menyimpang. Sesat katakan sesat. Tidak mungkin dikasih uzur penyimpangan-penyimpangan semacam itu. Dan ini yang mereka maukan. Ini yang mereka maukan. Ingin merangkul semua kalangan, semua pihak, semua kelompok, semua sekte. Dirangkul semuanya dalam sebuah wadah namanya Ikhwanul Muslimin. Dengan menghargai perbedaan secara mutlak. Walaupun beda manhaj, beda akidah. Dihargai, dihormati, toleransi. Hadza tamyi'. Tapi kalau yang dimaukan ikhtilaf dalam perkara ahkamu syariah, ada perincian juga seperti yang disebutkan tadi. Kalau ikhtilafnya masyhur, mu'tabar, iya. Kita ambil yang rajih, kita amalkan pendapat yang lain, toleransi. Tapi kalau ikhtilaf yang syad, ikhtilaf yang ganjil, tidak boleh. Yang ganjil, jangan diikuti. Yang dipakai, pendapat yang kuat, yang mu'tabar, barakallahu fikum. Tapi bukan ini yang mereka maukan. Ya. Yang mereka maukan yang kedua tadi. Yang dari situ muncul tamyi' dari du'atul ikhwan. Dari tokoh-tokoh ikhwanul muslimin. Mereka merangkul orang-orang Yahudi dan Nasara. Di parlemen-parlemen mereka. Bahkan di kelompoknya mereka. Mereka mengatakan al-Yahudi dan Nasara ada teman-teman kita seagama samawi. Permusuhan kami dengan mereka bukan permusuhan agama. Ada tamyi. Upaya mereka untuk takrib baina sunnati wa syiah. Menyatukan sunnah dengan syiah. Sampai sekarang ini. Ada tamyi. Menerima semua golongan. Semua pihak. Walaupun berbeda manhaj dan akidahnya. Ada tamyi. Di saat yang sama perang melawan ahlus sunnati wal jamaah. Perang melawan salafiyin. Menjuluki mereka dengan mutasyaddid, orang yang ekstrim, orang yang kaku, orang yang hulu, dan segala macamnya. Hadza tamyi. Dari kaidah ini, barakallahu fikum, bermunculan kaidah-kaidah yang lain, dimunculkan oleh tokoh-tokoh tamyi setelah mereka ini. Dari sini, pas sedikit dipoles, apa, dimodifikasi sedikit, dibikin semakin samar supaya orang tadi tidak perhatian. Padahal intinya adalah sama. Sama-sama tamyi'. Hadza wadhih. Dan bahkan dirinci oleh para ulama kerusakan-kerusakan yang dimunculkan, ditimbulkan oleh kaidahnya Ikhwanul Muslimin tadi. Intinya tamyi'. Melembekkan prinsip al-wala' wal-bara'. Membuat orang itu bermudah-mudah meremehkan sikap kepada sahabul ahwa'i wal bid'ah. Bermudah-mudah bermuamal dengan sahabul ahwa'i wal bid'ah. Bermudah-mudah ta'awun dakwah dengan mereka. Bermudah-mudah musyarakah dakwah dengan mereka. Dengan berbagai macam alasan. Intinya, tamyi. Itu efek negatif daripada kaidah bid'ah. Buatannya Hasan al-Banna ini yang dimasyhurkan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, Ikhwan. Ini teruncamkan baik-baik. Yang ini akan ada benang merahnya terus sampai yang ada di Indonesia ini. Ujung-ujungnya kembali pada kaidah tadi, Ikhwan. Ujung-ujungnya kembali pada kaidah tadi. Yang kedua. Jangan tegang, jangan ngantuk. Yang kedua, barakallahu fikum, kaidah yang dibuat oleh dai tamyi' ahlul fitnah yang bernama Adnan Ar'ur. Yang bernama Adnan Ar'ur. Dia ini masuk dalam kategori du'atul tamyi'. Du'atul fitnah. Memiliki sekian banyak syubhat. Memiliki sekian banyak kaidah-kaidah yang menyimpang. Nanti akan dibahas di antaranya. Dan di antara bawaik kejahatan-kejahatan Adnan Ar'ur, dia pula barakallahu fikum yang membela Said Qutb. Jangan lupa ya, ini tokoh satu ini fitnah di tengah-tengah mereka. Juga termasuk orang yang membela Said Qutb. Yang sudah disebutkan tadi poin-poin penyimpangan-penyimpangan di tadi. Ya. Dan juga ternyata barakallahu fikum Adnan Ar-Ur salah satu dari sekian banyak dai-dai fitnah yang membuat fitnah di Suriah. Kondisi Aleppo sampai sekarang hancur berantakan. Itu semua dikarenakan fatwa-fatwa menyimpang dari orang semacam Adnan Ar-Ur. Jauh-jauh sebelumnya, sebelum separah ini keadaannya. Agak menyimpang sedikit apa-apa ya. Para masyayikh sunnah, kibarul ulama, ditanya masalah Suriah. Mereka mengatakan itu fitnah. Semua diminta untuk menghindar. Jangan angkat senjata, jangan melawan, jangan memberontak penguasa yang kafir ini. Yani, Bashar Assad. Dikarenakan kondisi tidak memungkinkan. Menyingkir, ini fitnah. Yang tampil melawan Bashar Assad dari kalangan Hizbiyyin, Khawarij. Menyingkir, jangan ikut-ikutan. Ini fitnah. Itu para masyayikh, ulama kibar, yang mencintai umat, mencintai kaum muslimin. Tahu kondisi, tahu fiqhul waqi', diminta untuk menyingkir. Tapi justru hadza Adnan Ar-Ur dan dai-dai fitnah yang lainnya mengompori masyarakat Syam, masyarakat Suriah untuk angkat senjata melawan penguasa yang kafir tadi. Apa yang terjadi ya kawan? Penguasanya seperti yang kamu tahu, kafir, zalim, sadis, bengis, membantai semua kaum muslim yang ada di sana. Ini semua dikarenakan du'atul fitnah semacam Adnan Ar-Ur. Para masyayikhna, ketika peristiwa Aleppo kemarin, mereka semuanya bersuara. Yang dikritisi adalah dai-dai fitnah semacam orang satu ini. Kaum muslimin di sana dibantai, dibombardir dengan alat yang berat oleh orang-orang Nusairiyah kafir, dibantu oleh orang-orang komunis Rusia dan semisal mereka hancur berantakan. Sementara dai-dai fitnah yang dulu menyuruh mereka untuk bangkit, malah enak-enakan ini ada yang tamasya di sebuah tempat, ini enak-enakan sama istrinya di rumahnya yang megah. Fallahul musta'an. Hadza Adnan Ar-Ur. Dan yang bersama dengan dia terkait dengan Aleppo. Kembali ke kita ya kawan. Biar antum tahu, ini bukan ghibah, ini penjelasan menasihati umat. Jangan tertipu dengan orang semacam ini. Itu namanya nahi mungkar. Nahi mungkar. Nahi mungkar. Di antara kaidah yang dia munculkan barakallahu fikum, kaidah tutamyi', kaidah ar'uriyah, kata para ulama. Kaidah tun ar'uriyah. Dia mengatakan dalam kaidah yang dia buat, kaidah yang menyelisih manhajus salaf, kaidah yang berupaya untuk membela ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dia mengatakan nusahih wala nujarrih. Nusahih wala nujarrih. Kita membenarkan saja, tapi jangan menjarah. Jangan mengkritik. Luruskan saja, jangan dikritik. Tashih saja, jangan tajrih. Ini adalah kaidah ar-uriyah. Ini disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dalam makalah beliau dengan judul Nasihatun wa dzikra likulli man yatakallam bismi salafiyah. Nasihat dan peringatan bagi siapa saja yang berbicara dengan nama salafiyah. Di beliau menyebutkan berbagai macam kaidah-kaidah dari dai-dai tamyi' supaya diwaspadai oleh salafiyin. Di antaranya ini tadi, nusahih wala nujarrih. Ini adalah kaidah ar-uriyah. Dikarenakan yang memasyhurkannya adalah Adnan Ar-Ur Al-Mumayyiz. Kaidah ini barakallahu fikum. dikomentari oleh para ulama. Dikomentari oleh para ulama. Banyak yang membicarakan tentang kaidah ini. Asy-Syaikh Rafi bin Hadi membicarakannya. Dan para masyayikh yang lain membicarakan. Syekh Al-Allamah Zaid. Az-Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah juga membicarakannya. Ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan Al-Fauzan tentang kaidah ini. Nusahih wala nujarrih. Kita membetulkan, mentashih, tapi jangan mengkritik. Jangan menjarah. Beliau mengatakan al-qaidatu hadhihi ma laha asl. Aqul ma laha asl. Al-batil la budda min tajrihihim. Qaidah ini tidak ada asalnya dalam syariat. Saya katakan, kata Syekh Saleh Fauzan, ini qaidah tidak ada asalnya dalam syariat. Yang namanya perkara batil harus dijarah, dikritik. Bukan semata-mata diluruskan, tapi dikritik. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah juga ditanya tentang masalah ini. Qaidah nusuh wal nujarrih. Beliau menyatakan hadhil qaidah laisat min qawaidi ahli al-ilm. Laisat min qawaidi al-ulama'i rabbaniyyin. Alladzina yu'taduna bi'ilmihim. Ini kaidah bukan kaidahnya para ulama. Ini bukan kaidahnya para ulama rabbaniyyin yang diakui keilmuannya. Belum meluruskan. Wa innama qawa'idul ulama'i sabiqan wa lahiqa. Kaidahnya para ulama dulu dan sekarang itu adalah at-tashih liman yastahiqu tashih. Wa tajrih liman yastahiqu tajrih. Luruskan, ditashih, dibenarkan yang berhak untuk diluruskan. Kritik yang berhak untuk dikritik. Hadza huwa. Yang perlu tashih saja. Perlu ditahzir, tahzir. Perlu dikritik, jarah. Masing-masing orang ada keadaannya sendiri-sendiri. Itu kaidahnya para ulama. Yang tadi bukan kaidahnya para ulama. Beliau mengatakan bahwasanya kaidah ini yang menyatakan nusuh wala nujarrih pelakunya imma ayyakuna jahila. Mungkin dia orang yang jahil, orang yang goblok, orang yang bodoh. Wa imma ayyakuna mulafisan muballilan linnas. Atau yang kedua, dia orang yang mulabis, yang membuat kekacauan, kerancuan, dan yang menyesatkan umat. Dua-duanya pahit. Dikatakan goblok, jahil, dia tidak suka. Lebih parah dikatakan sebagai orang yang sesat, yang menyesatkan umat. Barakallahu fikum. Ini khonatina azzakumullah. Meruntuhkan. Ya, ini diantara efek negatif ya. Meruntuhkan juhudus salaf. Usaha salafun salih di dalam menjelaskan, mengkritisi orang-orang yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat. Dengan kaidah mereka tadi, para ulama salaf jarrahun hadamun. Orang yang merusak, yang menghancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Ulama dahulu langsung mengkritisi sekte-sekte yang muncul, Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Sufiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Asy'ariyah, dan yang lain-lainnya. Sampai detik ini. Semuanya tajrih, dikritisi, ditahzir, dibongkar penyimpangan-penyimpangannya. Juhud azimah. Masuk dalam kerangka nahi. Nahi mungkar. Runtuh semua tadi dengan kaidah ar-uriyah hadza. Konsekuensinya mereka menyalahkan kaum salaf. Efek yang berikutnya, kita yang termakan ini kaidah tidak berani berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah. Muncul di depan Anda tokoh yang membela wahdatul wujud, semacam Said Qutb yang punya pemahaman kurang tepat. Kita tuh aja, ikhwan. Kurang tepat, salah. Itu yang Bani mengatakan salah. Gitulah sih, ikhwan. Dalam keadaan itu merupakan pemahaman kufur. Meyakini Allah menyatu dengan hambanya. Wahdatul wujud manunggalega wala gusti. Kekufuran ya, ikhwan. Dikatakan kurang tepat. Tidak sahih. Tidak berani lebih daripada itu. Kenapa? Ada kaidah la nusahih wala nujarih. Ini membuat kaum muslimin meremehkan perkara kekufuran-kekufuran. Penyimpangan-penyimpangan fatal. Bid'ah-bid'ah yang besar semacam ini. Diremehkan. Hada tamyi. Yang mestinya kamu katakan kufur. Dikatakan tidak tepat. Itu namanya lumer. Namanya tamyi. Kalau kufur katakan kufur. Ya apa ya? Syirik katakan syirik. Ya betul. Gitu. Dikatakan ini kaidah langsung. Tidak punya taring, tidak punya taji untuk menyatakan keislaman Anda yang benar dan penyimpangan yang fatal tadi. Ini adalah kaidah aruriyah. Tujuannya apa ya, ikhwan? Ternyata mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tujuan pertama, Anda tidak bisa lagi bicara tentang Said Qutb dan tokoh-tokoh mereka yang lainnya. Kata para ulama, sesungguhnya ini modifikasi dari kaidahnya Ikhwanul Muslimin tadi yang mengatakan nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Ini sedikit dimodifikasi. Ya enggak apa-apa kamu salah, kamu mengatakan salah. Pas luruskan, luruskan. Bilang enggak sahih, enggak sahih. Awas, tapi jangan dikritik. Ya padahal wae. Akhirnya tadi itu ngelumer gitu. Gimana pemahaman itu? Ya kurang tepat. Gitu Pak ya. Allahul musta'an. Ini yang saya katakan IM2. Paham dong? IM nomor 2. Dikarenakan mereka ini adalah penerus-penerus perjuangan Ikhwanul Muslimin terkait dengan manhaj tamyi yang ada. IM2. Sebenarnya yang IM2 sururiyin, sururiyah dengan manhaj muwazanah mereka tadi. IM2. Tapi dikarenakan fitnah yang begitu membesar dalam mereka ini digabungkan dalam pembahasan IM2. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak lama setelah itu muncul sosok yang bernama Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dari Yaman ya, Pak. Dia orang Mesir yang tinggal di Yaman, di Ma'rib. Para masyaikhus sunnah dulu, murid-muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, sudah sepakat menyatakan hadza mubtadi'un dhal ikhwaniyun syirir. Saya masih di sana ketika itu. Tahun 2003-2004. Fitnahnya besar, ditangani oleh para masyaikhus sunnah, dan yang paling terdepan menangani Abul Hasan Al-Ma'ribi Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Fonis dikatakan hadza mubtadi'un dhal ikhwaniyun syirir. Mubtadi yang sesat, seorang ikhwani yang jahat. Saya masih di sana. Menyaksikan langsung dari mulai awal fitnah sampai akhir. Saya di sana. Pulang sudah bawa oleh-oleh. Ada mubtadi'un dhal ikhwaniyun syirir. Oleh dari para seluruh para masyaikhus sunnah ketika itu. Dia ini barakallahu fikum membikin kaidah yang serupa tapi sedikit dimodifikasi. Tidak banyak modifikasinya. Dengan bahasa yang mirip agak sedikit berbeda. Dia menyatakan dengan kaidah nusahih wala nuhaddim. Itu bahasanya. Nusahih wala nuhaddim. Nubayyin wala nuballil. Artinya kita meluruskan, tashih, meluruskan. Tapi tidak boleh menghancurkan. Bahasa Arab yuhaddim. Tidak boleh menghancurkan. Nabni wa nubayyin wa la nudallil. Jelaskan, tapi jangan menfonis sesat. Wilih. Dan yang dimaukan oleh dia ini juga sama. Ashabul ahwa'i wal bid'ah yang memiliki penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang fatal. Sayyid Qutb. Dia juga pembela Sayyid Qutb. Hati-hati ya, Pak. Hah? Dan membela yang lain-lainnya. Dia membela Adnan Ar-Ur. Ya, boloi. Membela Muhammad Al-Maghrawi. Seorang takfiri. Yang dikatakan oleh para ulama seorang takfiri. Punya pemahaman takfir. Al-Maghrawi. Juga termasuk da'i-da'i fitnah terkait dengan Aleppo. Al-Maghrawi. Barakallahu fikum. Itu yang dimaukan. Nusahih wala nuhadim. Luruskan, tapi jangan dihancurkan. Jelaskan, tapi tidak boleh mengatakan sesat. Itu namanya damyi. Kalau orangnya betul-betul memang ahlu sunnati wal jama'ah. Ya mungkin betul ya kan, mungkin. Diluruskan, ikhwan kita tadi ada yang salah, diluruskan. Tidak boleh kamu katakan mereka sesat, mereka ahlu sunnah. Diluruskan kesalahan, dinasihati. Tapi ini kaidah diterapkan terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jelas-jelas bid'ahnya. Pemahaman takfir. Ini bid'ahnya kaum khawarij yang sangat mengerikan. Doktrin yang sangat mengerikan di zaman sekarang ini. Munculnya berbagai macam teroris-teroris yang ada. Dari pemahaman takfir. Sayyid Qutb dengan pemahaman yang begitu fatal penyimpangan-penyimpangannya. Dikatakan jelaskan tapi jangan dihancurkan. Jelaskan tapi jangan mengatakan sesat. Sama kayak tadi. Nusahih wala nujarrih. Tapi ada bedanya. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah beliau menyatakan bahwasanya kaidah yang dibuat oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi namanya kaidah Ma'ribiyah itu justru lebih fatal, lebih jelek dibandingkan dengan kaidahnya Ar-Uriyah. Bedanya kalau Adnan Ar-Ur menilai bantahan-bantahan para ulama, penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah namanya jarh. Adnan Ar-Ur mengatakan itu jarhun, kritikan. Ya, namanya jarh. Tapi kalau Abul Hasan Al-Ma'ribi mengatakannya hadman, itu menghancurkan, penghancuran namanya itu, penyesatan kata dia. Ya subhanallah, lebih parah, bukan semakin bagus tapi semakin parah. Dan itu meruntuhkan semua juhud salaf, usahanya kaum salaf dari mulai para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, ulama kita zaman dahulu sampai sekarang yang menerangkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dikatakan itu hadmun, penghancuran. Itu artinya kaum salaf hadamun, para penghancur-penghancur. Na'udzubillah min dzalik. Fallahul musta'an. Fatal. Intinya sama. Kembali kepada kaidahnya ikhwanul muslimin tadi. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna alaih. Fima ikhtalafna fi. Sama dengan kaidah Ar-Uriyah tadi. La nusahih. Nusahih wala nujarrih. Jawabannya para ulama juga sama. Seperti yang disampaikan tadi sama Syekh Zaid Al-Madkhali. Yang berhak ditashih, tashih. Yang berhak dijarah, dijarah. Yang berhak dihadem, dihadem. Itu menggunakan bahasanya Abul Hasan. Yang perlu dirobohkan, robohkan. Yang perlu dihancurkan penyimpangan-penyimpangan, hancurkan. Dengan hujjah dan bayan. Tergantung keadaannya masing-masing. Kalau bid'ahnya fatal, ya dirobohkan seakar-akarnya dengan hujjah dan bayan. Barakallahu'alaikum. Sehingga kembali pada masing-masing keadaan. Itu kaidah mereka, barakallahu'alaikum. Fish. Hah? Itu mereka. Nah, tadinya ikhwan muslimin turun ke Aden Ar'ud, turun ke Abul Hasan Al-Maridi. Ternyata masih berlanjut. Masih berlanjut. Barakallahu fikum. Dimodifikasi lagi oleh sosok yang bernama Ali Hasan Al-Halabi. Hah? Tokohnya Halabiyin. Salah seorang du'atu tamyi'. Tidak rela dengan rudutnya para ulama. Tidak rida dengan upaya-upaya kaum salaf menjelaskan penyimpangan-penyimpangan hizbiyin, penyimpangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikemas dengan kemasan yang lebih samar lagi. Kalau antum tidak memiliki pemahaman yang kuat, termakan. Dan tanpa disadari pemahaman Ali Al-Halabi itu sudah menyebar di kalangan orang-orang Indonesia. Apa itu? Dia bikin kaidah. Kaidahnya dia ialah La naj'alu khilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Rasa ngeluh dikit ya, Ikhwan ya. Dia mengatakan la naj'alu khilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Nek zahirnya kelihatan kayak wara yang nampak hikmah, mencintai kelembutan, arif dan bijak. Tapi ini sama dengan kaidahnya Ikhwanul Muslimin. Ada IM3. Apa arti dari Ikhwan? Dia mengatakan la naj'alu khilafana fi ghairina, jangan sampai kita menjadikan perbedaan antara kita tentang orang lain. Jangan sampai kita menjadikan perbedaan di tengah-tengah kita, antara kita, tentang orang lain, sebagai sebab munculnya khilaf di antara kita sendiri. Bahayanya gimana ya, Pak? Hah? Rumit ya? Itu yang namanya syubhat. Dan untuk Ali Al-Halabi, paling piawai dalam bikin syubhat. Fitnah yang dia tabuhkan lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Dan dia sampai detik ini perang melawan ahlu sunnah salafiyin, para ulama sunnah, ulama salafiyin. Dan fitnahnya dia lebih menyebar di mana-mana, terutama di Indonesia ini, karena kan dia punya sejarah panjang dengan dakwah di Indonesia ini. Wirawiri ke Indonesia kayak negerinya sendiri. Barakallahu fikum. Siapa tadi yang mengadakan daurunya Al-Halabi? Siapa ya kan? Dari kalangan Raja'iyyin. Dari kalangan Raja'iyyin. Orang-orang Raja'. Yang punya TV Raja', yang punya radio Raja', dan segala macamnya itu ya kan. Itu yang mengundang Al-Halabi. Wirawiri kemari. Jangan-jangan heran racun-racunnya dia bertebaran di mana-mana di Indonesia ini. Jangan, kata dia, jangan sampai ikhtilaf perbedaan antara kita tentang orang lain sebagai sebab munculnya khilaf di antara kita ini. Misal, kita dan mereka itu ikhtilaf tentang si fulan. Ini fulan sunni ataukah hizbi? Fulan sunni ataukah hizbi? Kita ikhtilaf. Ada yang mengatakan sunni, ada yang mengatakan dia hizbi. Ada yang mengatakan belum hizbi, masih sunni. Yang ini mengatakan sudah hizbi. Buktinya demikian. Ada khilaf. Kita ikhtilaf terkait dengan orang lain. Nah gitu ya. Dia mengatakan jangan sampai perselisihan antara kita tentang orang lain ini menjadikan ada khilaf di antara kita. Jadi kita ribut sendiri. Artinya Pak Evan, ya toleransi lah. Toleransi. Antum punya pendapat dia Sunni, ya silakan. Antum punya pendapat dia Hizbi, ya juga silakan. Enggak usah ribut lah, enggak usah kita ribut sendiri antara kita gara-gara ikhtilaf terkait dengan orang lain. Antum mengatakan Said Qutb seorang mubtadi umbol, silakanlah. Kalau saya masih mengatakan dia Sunni, ya toleransilah, jangan saling menghujat. Ada kalau gitu. Itu maunya dia. Faham ya kan? Faham yang dia maukan sekarang ini? Ini katanya para ulama kembali kepada IM1 tadi. Kembali kepada kaidahnya ikhwanul muslimin tadi. Wa ya'zuru ba'duna ba'ban fi makhtalafna fi. Sebagian kita memberi uzur pada sebagian yang lain pada yang kita ikhtilafkan. Sama kayak ini. Cuman dibikin baju baru dan menggunakan nama Salafiyah sehingga fitnahnya lebih dahsyat. Barakallahu fikum. Rinciannya juga sama kayak tadi. Dilihat ikhtilaf antara kami dan kalian itu tentang masalah apa? Tentang masalah apa dulu? Kalau terkait dengan masalah prinsip usul din, prinsip-prinsip dasar agama, prinsip-prinsip dasar sunnah, orang yang salah dikatakan menyimpang. Ya enggak mungkin dikatakan harus ada uzur, harus ada toleransi. Enggak bisa, harus jelas. Mana yang hak diikuti, mana yang batil tinggalkan. Dan bisa jadi ikhtilaf kita terkait dengan orang ketiga itu membuat kita berseberangan jalan, persimpangan jalan. Dulu kita bersama, sekarang kita berbeda. Dulu Anda Sunni, sekarang Hizbi. Bisa jadi tergantung perkara apa yang ketiga tadi itu. Dia membuat mutlak. Yang penting kalau ada ikhtilaf antara kita tentang orang lain, ya jangan menjadi sebab khilaf di antara kita lah. Toleransilah. Barakallahu fikum. Faham tak, Ikhwan? Itu sama dengan kaidahnya ikhwanul muslimin. Hadza IM3. Kembali ke IM1. Faham, Ikhwan? Ya subhanallah, ini kaidahnya Ali Al-Halabi ini. Itu sudah menyeruak di mana-mana di kalangan para pemerhati sunnah. Yang saya langsung baca sendiri, ini sudah, ini virus masuk di benak dan pikirannya salah seorang dai yang dulu sama kita, sekarang sama Roja. Sebut namanya apa enggak usah ini? Hah? Sebut. Anak enggak tanggung jawab. Sebut. Yang tanggung jawab siapa? Ini pemikiran merasuki pikirannya Ja'far Soleh. Antum tahu Ja'far Soleh? Ja'far Soleh yang di Jakarta itu. Dulu sama kita orang. Kemudian dia lepas. Sekarang sama dengan Roja. Tampil bersama dengan dai-dai Roja. Sudah merasa bahagia dengan Roja. Barakallah. Tanpa dia sadari. Mungkin dia juga sadar. Mungkin dia tahu, mungkin dia juga enggak tahu. Allahu a'lam. Yang jelas itu langsung ngomong dia. Terungkap. Dengan begitu gamblang. Lengkap dengan lafaz kaidahnya Al-Halabi. Disebutkan sama dia. Jangan sampai ikhtilaf antara kita terkait dengan orang lain ini menjadi sebuah antara kita. Toleransilah. Sudah. Antum mau mengatakan demikian silakan. Ini mengatakan silakan. Sudah. Selesai. Enggak usah ribut. Dalam keadaan yang dibahas itu tentang masalah prinsip-prinsip mendasar. Tentang orang-orang yang menyimpang. Yang disekali tajam oleh para masyaikhul sunnah. Terkait dengan Ali Al-Halabi. Terkait dengan Muhammad Al-Ma'bari. Yang di Ma'bar Yaman sekarang itu. Barakallahu fikum. Terkait dengan orang-orang semacam ini. Menggunakan kaidah ini. Itu namanya tamyi'. Melembekkan prinsip. Seharusnya dijelaskan, dirinci tentang apa kita ikhtilaf. Kalau ikhtilafnya dalam perkara-perkara prinsip, harus jelas. Ini hak, ini batil. Hak ambil, batil tinggalkan. Ketika ada orang yang membela kebatilan, dinasihati, ditegur, dan seterusnya, dia menentang. Bisa jadi digabungkan dengan orang yang batil tadi itu. Kita berpisah jalan. Dulunya kita bersama. Sekarang kita berbeda. yang ini di atas sunnah itu terperosok dalam jurang kebid'ahan dan penyimpangan. Tidak ada uzur bagi dia. Ini kaidah barakallahu fikum. Ditanyakan langsung kepada Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala war'ah. Ditanya tentang kaidah ini. La naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil ikhtilafi fi ma bainana. Beliau menjawab bi annaha qa'idatun fasidah. Ini kaidah yang rusak. Wa annahum min khilaliha yuriduna atawassul ila adami tabdi'i wa jarhi man huwa ahlul lil jarhi wat tabdi' mithl al maghrawi wa abil hasan al maribi wa muhammad hassan. Katanya beliau, katanya Syekh Rafi, itu kaidah yang rusak. Bukan saya lah, saya hanya mengatakan IM3. Itu kaidah yang rusak, kata Syekh Rafi. Dan mereka yang punya kaidah ini, dari sela-sela kaidah tersebut, menginginkan, ini mereka maukan, sampai kepada sebuah sikap, tidak boleh menghukumi bid'ah, tidak boleh mengkritik seseorang yang memang layak dikritik dan layak dihukumi bid'ah. Seperti Muhammad Al-Maghrawi. Ini doa takfir. Seperti Abul Hasan Al-Ma'ribi. Seperti Muhammad Hasan. Muhammad Hasan itu takfiri. Yang punya pemahaman takfir dari Mesir. Nah. Jadi ahli al-halabi ini membuat kaidahnya dimodifikasi sedemikian rupa untuk membela konco-konconya tadi. Untuk membela konconya yang namanya Atan Ar'ur, Abul Hasan Ma'ribi, Al-Baghrawi, Muhammad Hasan, dan yang lain-lainnya. Itu intinya. Tujuannya untuk membungkam mulutnya al-sunnah. Supaya jangan membantah, jangan mengkritik, jangan mentahdir umat dari bahaya orang-orang yang menyimpang. Dari bahaya orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Supaya jangan sampai turun vonis mubtadi' atau orang yang sesat kepada orang-orang yang memang layak. Ingat ya, memang layak dihukumi demikian. Barakallahu fikum. Intinya ya melembekkanlah. Ya sudahlah, ini masalah ikhtilafi. Masalah ikhtilaf, masalah ijtihadiyah. Ya sudahlah, enggak usah ribut, toleransi. Fobol, antum kalau mau mengatakan Ali Al-Halabi Hizbi silahkan. Mau mengatakan Muhammad Al-Maghrawi Takfiri silahkan. Mau mengatakan Al-Ma'rifi Mubtadi juga silahkan. Muhammad Hasan Takfiri juga silahkan. Mau ngolah, terserah antum. Pas saya pribadi mengatakan mereka masih ulama-ulama Ahlu Sunnah. Lihat, ya sama toleransi lah. Jangan ribut sama kita orang. Hadza tamyi. Hadza tamyi. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Dari tadi contoh-contohnya adalah orang-orang di luar negeri sana. Ternyata ujung-ujungnya cerempet-cerempet raja. Betul? Iya, itu dikarenakan memang raja itu adalah halabiyun di Indonesia. Barakallahu. Jamnya jam 6:20 ya, ikhwan. teruskan apa sudah? Teruskan apa sudah? Ya terus, kan pada maghrib masih ada. Di antara para ulama kita yang membicarakan masalah qadha di atas adalah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Tentu mengatakan hadza kalam batil, hadza kalam batil. Ini ucapan yang batil, ini ucapan yang batil. Bisa jadi ikhtilaf antara kami dan kamu terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kamu merekomendasi ashabul ahwa'i wal bid'ah, memuji-muji mereka. Itu penyimpangan. Panjang belum mengatakan demikian. Al-Muhim, ini kaidah dikatakan kaidah yang rusak di kalangan para ulama. Semuanya kembali kepada kaidahnya ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima tafakna alaih wa ya'zuru ba'duna ba'dun fima akhtalafna fi. Masa kata ini adalah AM3. Halabiyun, Roja'iyun, IM3. IM ketiga. Sururiyun, Ar'uriyun, dan semisalnya IM2. IM1 yang aslinya. Semua kembali ke sana. Barakallahu fikum. Terus sama lanjut? Apa sudah? Maksudnya terus apa istirahat? Gitu. Nah gitu loh. Ini lanjut, lanjut. Jangan khawatir. Nanti waktu lama teruskan lagi ya Pak. Apa terus saya maharifin? Lagi panas ini ya Pak. Oh istirahat. Ya sudah ya Pak. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dikarenakan banyak yang harus kita angkat terkait dengan prinsip-prinsip yang ada. Sebab semuanya berkaitan dengan yang ada di Indonesia ini. Yang penting yang di Indonesia ini. Ya kan? Barakallahu fikum. Khair insyaallah. Sementara cukup sekian barakallahu fikum. Nanti pada maghrib teruskan kembali penyebutan prinsip-prinsip yang berikutnya yang ada pada mereka. Yang semua tadi barakallahu fikum sekali lagi kembalinya pada prinsip ikhwanul muslimin melemahkan sikap al-wala wal bara. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.